Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memegang pundakku kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin. Hendaklah engkau di dunia menjadi orang asing atau menjadi 'abiri sabilin, menjadi orang yang dalam perjalanan, musafir. Wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu sangat cerdas memahami ucapan Rasulullah SAW. Maka beliau menyatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Hadis Rahul Bukhari Firriqaq nomor hadis 6517. Bahwasanya Abdullah bin Umar memahami ucapan Rasulullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun, hendaklah engkau di dunia dalam keadaan asing, seperti orang asing atau musafir dalam perjalanan. Ikhwan fillah a'azzakumullah, bagaimana orang asing di sebuah negeri? Apa cita-cita mereka? Bagaimana keadaan gharib di tengah-tengah orang yang tidak mereka kenal, di tengah-tengah orang yang bukan saudaranya, bukan familinya, bukan kerabatnya, bukan sahabatnya? Yang dipikirkan adalah kapan pulang. Itu orang asing. Di sebuah negeri, dia berupaya untuk menyegerakan urusannya, kemudian pulang. Maka itulah gambaran dunia, bahwa kita ini sebentar lagi akan pulang, akan kembali kepada kehidupan abadi yaumul qiyamah. Walakin la nadri afis sa'ada au fi syaqawah. Hanya saja bedanya, kita tidak tahu apakah nanti di akhirat kita dalam golongan orang-orang yang berbahagia atau dalam golongan orang-orang yang sengsara. Tergantung dengan bekal yang kita bawa. Tergantung dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala nanti, bagi orang-orang yang beramal saleh, bagi orang-orang yang memiliki bekal taqwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ikhwani fillah a'azzakumullah, disebutkan hadis ini dalam beberapa lafaz. Di antaranya ada lafaz dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, wa'ud nafsaka min ahli al-qubur, setelah berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiri sabilin, wa'ud nafsaka min ahli al-qubur, dan anggaplah dirimu sebentar lagi menjadi ahli al-qubur. Diriwayatkan pula dengan lafaz, fa innaka la tadri ya Abdullah masmuka gadan. Engkau tidak tahu wahai Abdullah, apa engkau besok ini? Apa, bukan siapa. Disebut apa engkau besok? Masmuka gadan, engkau tidak tahu dinamai apa besok. Apakah dinamakan manusia atau jenazah? Apakah dinamakan orang hidup atau orang mati? Apakah dinamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang telah mati tidak disebut lagi kalau itu manusia, disebut mauta, disebut jenazah, disebut bangkai, disebut na'udzubillah, tergantung amalan solehnya. Kalau dia tidak terhormat, Kalau dia tidak beramal dengan amalan-amalan yang memuliakan dirinya di dunia dan memuliakan dirinya di sisi Allah, kalau dia tidak beramal dengan kemuliaan itu, maka dia dianggap sebagai syarrul qatla tahta ajimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Ikhwan bin na'azakullah, innaka la tadri masmuka ghadan. Engkau tidak tahu besok mau dinamain apa. Apakah dinamakan korban longsor atau dinamakan korban tabrak lari atau dinamakan apa lagi? Ini orang-orang yang telah mati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan pula dengan lafaz lain. Ubud. Ubudillah ka'annaka tarahu wa kun fid dunya ka'annaka gharib. Awabiri sabil. Di dalam lafaz lain sebelum kalimat kun fid dunya ka'annaka gharib, Nabi menyatakan wa'budillah ka'annaka tarahu, beribadalah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan jadilah di dunia seperti orang asing. Dan hendaklah engkau di dunia menjadi abiri sabil, seperti musafir dalam perjalanan. Ikhwani fiddina azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Hadis ini memiliki kandungan nasihat untuk qasrul amal. Pendek angan-angan, jangan terlalu jauh. Karena kita tidak akan lama di dunia. Kita tidak akan lama hidup. Alhamdulillah Allah masih menyisakan umur untuk kita. Alhamdulillah Allah masih menyisakan hari-hari, entah berapa hari, entah berapa pekan lagi. Maka ambillah kesempatan itu. Ambillah kesempatan emas yang Allah berikan. Dan itu yang dipahami oleh Ibnu Umar, sehingga beliau menyatakan radhiyallahu taala anhu, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau di pagi hari, jangan tunggu sampai sore. Kerjakan sekarang. Kalau engkau di sore hari, jangan tunggu sampai pagi hari. Ikhwan ibn na'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Qur'an dikisahkan bagaimana ucapan-ucapan para anbiya, ya qaum, innama hadhihi al-hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaum, sesungguhnya kehidupan dunia hanya perhiasan. Wa innal akhirah hiya darul qarar, dan akhirat itulah kehidupan yang abadi. Darul qarar adalah tempat tinggal. Loh, berarti dunia bukan tempat tinggal? Bukan. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz menyatakan bahwa ad-dunya laisa bidaril qarar. Menasehati kaumnya, menasehati rakyatnya. Sesungguhnya dunia laisa lakum daral qarar. Itu bukan tempat tinggal kalian. Dunia bukan tempat tinggal kalian. Dunia bukan tempat tinggal kalian. Kalian sedang berjalan menuju tempat tinggal yang hakiki. Wallahu ta'ala a'lam fil jannah wa fil nar. Kita sedang berjalan menuju kehidupan yang hakiki, menuju kehidupan yang abadi, menuju tempat tinggal yang terus-menerus tinggal di sana. Kalau ini sementara, hanya perjalanan. Ini sementara, hanya lewat di dunia. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mali walid dunya innama mathali wa mathalu dunya kamathali raqibin qala fi dhilli shajara thumma raha wa tarakaha. Mali walid dunya, apa urusanku dengan dunia? Sesungguhnya permisalanku dengan dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti raqib, pejalan di atas kendaraannya, musafir di atas kendaraannya, qala fi dhilli syajarah, qala yaqilu, bukan qala yaqulu. Istirahat tidur siang sejenak fi dhilli syajarah, di naungan pohon. Thumma raha wa tarakaha, kemudian meninggalkan pohon tersebut, melanjutkan perjalanan. Permisalan dunia seperti musafir kemudian istirahat sejenak di bawah pohon, kemudian melanjutkan perjalanan. Istirahat sejenak di bawah pohon itulah dunia. Apakah musafir kemudian berpikir di bawah pohon tadi, aku akan bangun istana yang indah, aku akan bangun tempat tinggal. Dia lupa kalau dia musafir. Dia lupa kalau dia dalam perjalanan, ada tujuan yang hakiki di sana. Ini hanya sejenak, ini hanya sementara. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ruya Ibn Rajab menyatakan, diriwayatkan bahwa Al-Masih menasihati pengikut-pengikutnya, i'buruha wala ta'muruha, dunia ini i'buruha, kamu lewati. Wala ta'muruha, bukan engkau memakmurkan dunia ini, tapi engkau melewati. I'buruha wala ta'muruha. Dalam riwayat disebutkan, man dalladhi man dalladhi yabni 'alal bahri baitan. Siapa yang berpikir untuk membangun sebuah rumah di tengah lautan? Yani kalau musafir dalam perjalanan di atas kapalnya, di atas perahunya mengarungi lautan, mau kemana dia? Mau ke seberang. Apakah dia berpikir akan membangun rumah di lautan? Tidak. Buruha, lewatilah lautan itu. Dan harapkanlah engkau selamat. Bisa jadi celaka, bisa jadi tenggelam, bisa jadi terkena badai, bisa jadi. Banyak kemungkinan dalam perjalanan tadi, karena ada tantangan, ada rintangan, ada onak dan duri. Apakah bisa sampai di seberang dalam keadaan selamat, tidak tenggelam? Bagaimana mungkin ada seorang yang berpikir untuk membangun rumah di tengah lautan? Ikhwan ibn a'azakumullah, ini semua kalimat-kalimat yang hampir sama maknanya, yaitu hendaklah kita memikirkan tujuan, itu adalah yang paling utama daripada memikirkan bagaimana kamu akan tinggal di perjalanan ini. Kita tidak tinggal di perjalanan. Barakallahu fikum. Fala tattakhiduha qararan, kata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jangan kalian ambil sebagai tempat tinggal. Dakhala rajulun li Abi Dzar, ada seseorang masuk ke rumahnya Abu Dzar. Faja'ala yuqallib basarahu fi baitihi, mulai dia melihat-lihat rumahnya ke seluruh ujung rumahnya, ke pojok-pojok rumahnya, kosong, tidak ada perabotan. Ya Abu Dzar, aina mata'akum, wahai Abu Dzar, mana perabot engkau? Qala inna lana baitan wajih ilaih, aku punya rumah yang akan aku datangi nanti, aku punya rumah yang aku sedang mengarah ke sana. Qala innaka la budda min mata'in ma dumta hauna, tapi tetap engkau perlu perabotan sebelum datang ke sana, ketika engkau masih di sini. Qala sahibul manzil la yada'una fi, pemilik rumah itu meminta agar aku segera berjalan ke sana. Ikhwan ibn a'azakumullah, dia betul-betul merasakan dirinya dalam perjalanan menuju darul qarar, menuju tempat tinggal yang abadi. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abu Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini kita bacakan semua dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, saya ringkaskan sedikit. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, inna dunya qadir tahalat mudbiratan wa innal akhirah qad aqbalat muqbilatan wa likullin min mulkil min huma banun. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dunia menjauh ke belakang, akhirat mendekat kepada kita, dan masing-masing dari keduanya ada orang-orangnya. Fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Hendaklah kalian menjadi orang-orang dari golongan akhirat, jangan kalian menjadi orang-orang dari golongan dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini adalah amal, tidak ada hisab. Jangan dihitung sudah berapa sholatmu, sudah berapa umrahmu, sudah berapa hajimu. Tidak usah dihitung-hitung. La hisab. Tetapi besok, ghadan, hisabun wala amal. Sedangkan besok nanti hisab akan dihitung dan tidak ada lagi kesempatan beramal. Sekarang di dunia kesempatan beramal. Gambaran tadi barakallahu fiikum dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, gambaran yang sangat bisa dipaham. Kalau ada sesuatu yang sedang mendekat dan ada sesuatu yang sedang menjauh, yang mana yang kamu pikirkan? Yang menjauh atau yang mendekat? Nah, jelas hendaklah kita memperhatikan yang mendekat, sebentar lagi sampai, sebentar lagi akan bertemu dengannya. Kalau yang pergi sudah pergi. Man asyamat wa man mata fa'at wa kullu ma huwa atin at. Yang hidup pasti akan mati, yang mati akan sirna. Tetapi yang akan datang pasti akan datang. Maka yang sudah pergi selesai. Dunia selesai. Tetapi akhirat akan datang. Semakin mendekat, maka ja'al hammuka wa hammuna al-akhirah. Maka hendaklah apa yang kita pentingkan, apa yang kita pikirkan, apa yang mendekat, apa yang mendekat, yang bisa jadi besok kita sampai, yaitu kematian, akhirat. Karena kematian adalah pintunya akhirat, barakallahu fikum. Sehingga dikatakan oleh para hukama, dikatakan oleh orang-orang yang bijak, ajib tu, mimma mid dunya muwalliyatun anhu wal akhiratu muqbilatan ilaih, yashtaghilu bil mudbirah wa yu'rid anil muqbilah. Aku heran dengan orang-orang yang dunia itu lari daripadanya dan akhirat mendekat kepadanya. Mengapa dia mementingkan yang sudah menjauh tetapi tidak berpikir tentang apa yang mendekat? Ajib. Ajib tu, kata para hukama, para orang-orang bijak. Aku heran dengan orang yang justru memikirkan sesuatu yang sudah menjauh, yang sudah berpaling, dan tidak memikirkan sesuatu yang akan datang, sesuatu yang sedang mendekat. Hari demi hari, tahun demi tahun, waktu demi waktu, akhirat mendekat. Ikhwan ibn a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, di dalam khutbahnya beliau berkata, inna dunya laisa bidari qararikum. Sesungguhnya dunia bukan tempat tinggal kalian. Kataballahu alaihal fana, karena Allah sudah menakdirkan fana pada dunia. Fana, kehancuran. Kullu man alaiha fan. Kullu man alaiha fan. Maka kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia bukan tempat tinggal kalian, karena Allah sudah takdirkan dunia akan fana. Wa kataba ala ahliha minha dha'an, dan Allah sudah menakdirkan pada penduduknya akan berangkat. Dunianya sirna, penduduknya berangkat, berpindah. Fa ahsinu rahimakumullah. Maka hendaklah kalian berbuat ihsan, semoga Allah merahmati kalian. Min harihlah bi ahsani ma bi hadratikum. Bagaimana ihsannya? Di antaranya adalah rihlah, berangkat dengan sebaik-baik apa yang kalian punya. Punya apa? Keluarkan untuk bekal akhirat. Harta, nyawa, tenaga, semuanya. kamu berikan sebagai bekal akhirat. Ahsinu rahimakumullah min harihlah bi'asanima bihadratikum minan naqilah. Hendaklah engkau berangkat menuju akhirat dengan sebaik-baik apa yang kalian punya. Punya harta dengan hartanya, punya tenaga dengan tenaganya, punya ilmu dengan ilmunya, punya apa? Punya keahlian dengan keahliannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beramallah dengan amalan yang saleh. Dengan hartanya bersedekah, membantu orang miskin, anak yatim, para janda, membantu dakwah, membantu dengan hartanya untuk lancarnya pendidikan kaum muslimin, penebaran ilmu tauhid was sunnah. Saya yang bangun masjid, saya yang beli tanahnya, saya yang memberikan, yang membiayainya semuanya. Karena dia tahu sebentar lagi dia akan menuju akhirat. Ad-dunya laysa dar qarar, dunia bukan tempat tinggal. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang tidak punya, jangan putus asa. Dia bisa beramal dengan tenaganya, dia bisa beramal dengan kemampuannya, dengan tangannya, dengan kakinya, dengan matanya, dengan telinganya, dengan apapun yang dia punya. Satu batu bata yang dia pasang di sebuah masjid, pahalanya terus mengalir selama masjid itu dipakai untuk salat, untuk ibadah, untuk ta'lim, untuk qira'atul Quran. Satu batu yang kau pikul ketika kerja bakti untuk membangun pondok pesantren, untuk membangun masjid, untuk membangun sarana dakwah, akan tercatat di sisi Allah dan akan bisa menjadi bekal. Alasan apa lagi? Apalagi yang dia punya kedua-duanya, hartanya dan tenaganya. Berjihad di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan nyawa-nyawa mereka, dengan tenaga mereka. Fa ahsinu rahimakumullah, kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, maka kalau kalian tahu bahwa dunia bukan tempat tinggal dan kita pasti akan hijrah, kita pasti akan pergi, kita pasti akan meninggalkan dunia ini karena dunia dicatat sebagai sesuatu yang akan fana dan manusia ditakdirkan oleh Allah akan berpindah ke akhirat dan di sana ada hisab, ada timbangan, ada perhitungan. Maka barakallahu fikum fa ahsinu minar rihlah. Maka hendaklah mencari yang terbaik untuk perjalanan tersebut. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Kata Umar bin Abdul Aziz selanjutnya, maka berbekallah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Wa idza lam takunid dunya lil mu'min daru qarari wala watana. Kalau dunia ini bukan tempat tinggal, bukan tempat kita terus-menerus selama-lamanya di sini, maka jelas orang yang cerdas akan mempersiapkan untuk hari esok. Mempersiapkan untuk hari yang abadi. Mempersiapkan untuk kehidupan yang hakiki, kehidupan yang tidak ada akhirnya. Inna fil jannah khalidina fiha, wa inna fil nar khalidina fiha. Maka hendaklah kita menjadi abna'il jannah. Berupayalah kita untuk menjadi ahli jannah dengan bekal-bekal yang baik, dengan amalan saleh, dengan akidah yang lurus, dengan ibadah. Al-mu'min di dunia al-gharib. Seorang beriman di dunia itu seperti orang asing. Mau tidak mau. Ini ucapan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Al-mu'min fi dunya kal-gharibi la yajza' min dulliha wa la yunafis fi 'izziha lahu sya'nun walin-nasi sya'nun. Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah bahwa orang mukmin di dunia itu seperti orang asing. Dia tidak peduli dengan kerendahannya di dunia, dia tidak bersaing dalam kemuliaannya di dunia. Maksudnya kemuliaan tidak bersaing, kemuliaan dunia. Rendah pun tidak peduli kalau di dunia. Limadha lahu sya'nun wan nas sya'nun. Karena orang ini punya urusan, manusia punya urusan lain. Manusia berlomba-lomba dengan dunia, bersaing dalam masalah kemuliaan. Mereka merebut riasa, merebut kepemimpinan, merebut kemumat. Mereka saling bertikai, saling bunuh-membunuh untuk mendapatkan harta dunia, kehormatan dunia, kedudukan dunia, jabatan dunia. Sedangkan orang ini tidak seperti mereka. Beda sendiri, gharib, asing. Badal Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama badal. Islam ini asing awalnya dan akan berakhir asing seperti permulaannya. Maka orang-orang beriman punya urusan apa yang keumuman manusia tidak kesana urusannya. Maka akan aneh, akan beda sendiri. Lama khuliqa Adam, masih dilanjutkan oleh Al-Hasan Al-Basri. Agar semakin jelas, kita baca selanjutnya. Lama khuliqa Allah, lama khuliqa Adam, askana huwa wa zawjatuhu al-jannah. Ketika Allah ciptakan Adam, maka Allah tempatkan Adam dan istrinya Hawa di dalam surga. Thumma bita minha. Kemudian dengan takdir Allah terjadilah apa yang terjadi, diturunkan ke dunia. Wa wu'idur ruju' ilaiha, kemudian Allah menjanjikan pada mereka, pada Adam dan Hawa dan pada turunannya, kalian akan kembali ke sana. Berarti rumah kalian, wahai anak turunan Adam dan Hawa, rumah asli kalian ketika diciptakan adalah di surga. Apakah kita tidak rindu untuk kembali ke sana? Adam dan Hawa, kata Hasan al-Basri, diciptakan dan kemudian dipersilakan tinggal di dalam jannah. Tetapi Allah takdirkan syaitan yang hasad, membuat berbagai macam fitnah-fitnah, godaan-godaan, khususnya masalah ambisi, sampai kemudian diturunkan ke dunia. Tetapi dijanjikan, siapa yang beramal dengan amalan saleh, kami akan kembalikan ke dalam jannah. Tetapi siapa yang beramal sebaliknya, maka dia akan sengsara dalam neraka selama-lamanya. Maka wahai turunan Adam, wahai makhluk yang bernama manusia, hendaklah kalian rindu dengan rumah yang pertama. Hendaklah rindu dengan tempat tinggal manusia yang pertama kali, yaitu dalam jannah. Kamin manzilin limil mar'i ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Betapa banyak rumah-rumah di dunia manusia tinggal di dalamnya, berpindah dari satu rumah ke rumah yang lain, tetapi yang dirindui adalah rumah yang pertama. Demikian dalam sebuah syair disebutkan, orang berpindah-pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, tapi haninuhu li awwali manzilin, kerinduannya biasanya rumah pertamanya. Apalagi ini rumah pertamanya adalah jannah. Tetapi barakallahu fikum, tidak bisa kita kembali ke sana kecuali harus dengan bekal. Bekal amalan, bekal ibadah, bekal ketakwaan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dunia, dikatakan oleh Yahya ibni Mu'ad al-Razi rahimahullah, ad-dunya khamru syaitan, dunia itu seperti khamrnya syaitan. Man sakara minha lam yufik, siapa yang mabuk dengan dunia enggak akan pernah sadar, sulit untuk kembali sadar. Illa fi askaril mautana diman ma'al khasirin, kecuali sadar-sadarnya dia sudah di tengah orang-orang mati, sudah di tengah-tengah amwat. Nadiman, menyesal. Ma'al khasirin, bersama orang-orang yang rugi. Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian dikatakan oleh Ibn Mu'ad al-Razi, bahwa dunia itu seperti khamr. Begitu dia mengambilnya, ketagihan, mabuk, tidak sadarkan diri, terus ingin meminumnya kembali, ingin meminumnya kembali, dalam keadaan dia sudah tidak sadar lagi, sakran, mabuk dia, tetapi mabuk dunia. Qala waman, siapa yang sukura minha, siapa yang mabuk dunia, lam yufiq abada, dia tidak bisa lagi sadar kecuali ketika dia dibangkitkan yaumul qiyamah, ketika dia sudah di barisan orang-orang mati baru dia sadar wa nadim, menyesal dan tidak mungkin bisa kembali, penyesalan yang tidak bermanfaat. Ikhwan ibn a'azakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pernah dikatakan kepada Muhammad ibn Wasi' rahimahullahu taala, "Kaifa asbahta?" Bagaimana keadaanmu pagi ini? Dijawab oleh beliau Muhammad ibn Wasi' rahimahullah, "Ma dhannuka bi rajulin yartahilu kulla yawmin marhalatan ila al-akhirah?" Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berjalan setiap saat beberapa jarak menuju akhirat? Ini bagaimana kira-kira pendapatmu kalau orang itu dalam keadaan terus mendekat ke akhirat? Apakah bisa tentram? Apakah bisa tenang? Apakah bisa dia kemudian demikian dan demikian? Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang sadar kalau dia sedang berjalan menuju akhirat, pasti dia akan menggunakan semua apa yang dia punya di dunia untuk mendapatkan pahala di akhirat. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, carilah dengan apa yang kalian punya seluruhnya, carilah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagianmu di dunia. Bagianmu di dunia adalah makan, minum, sandang, pangan, papan. Jangan lupa, itu perlu, tapi untuk hidup. Hidupnya untuk mencari akhirat. Jangan seperti lingkaran setan, berputar-putar enggak ada akhirnya. Makan untuk hidup, hidupnya untuk makan, makannya untuk hidup, hidupnya untuk makan. Terus berputar, enggak punya tujuan yang jelas. Makan untuk apa? Ya supaya saya bisa hidup, bisa sehat. Kalau sudah hidup, sudah sehat, ya untuk cari makan, cari kerja. Kalau sudah cari kerja, dapat keuntungan, alhamdulillah bisa makan. Kalau sudah bisa makan, sehat, ya untuk kerja. Itu tidak ada akhirnya. Makan untuk hidup, hidup untuk makan, makannya untuk hidup, hidupnya untuk makan. La wallah, tidak demi Allah, kalian kita semua diciptakan di dunia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan dunia ini untuk hidupmu, sedangkan hidupnya untuk cari akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Seimbang atau tidak seimbang? Ayat sangat jelas seperti ini. Tapi masih banyak kebanyakan orang yang berkata, kita harus imbang antara dunia dan akhirat. Dunia juga kita pentingkan, akhirat juga kita pentingkan. Salah. Tidak seimbang. Seluruhnya kalian cari akhirat. Dunia sekedarnya agar kamu jangan kelaparan, jangan kehausan, jangan sampai bertelanjang, tidak pakai pakaian, enggak punya rumah, sekedar untuk hidup. Maka dikatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu di dunia. Ikhwan fil din, a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Innama anta ayyamun majmu'ah." Kamu ini adalah kumpulan hari-hari. Kamu adalah kumpulan hari-hari. Kullama madha yawmun madha ba'duk. Setiap lewat satu hari, dirimu berkurang. Karena engkau itu seperti kumpulan hari-hari. Setiap datang satu hari, dirimu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai tinggal 10, tinggal 9, tinggal 8, tinggal 6, 5, 4, 3, 2, 1, mati. Begitu. Kehidupan kita berkurang. Innama anta ayyamun majmu'ah, kullama madha yawmun madha ba'duk. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari-hari. Setiap berkurang satu hari, berkuranglah dirimu. Wa qala ibnu Adam innama anta baina matiyataini. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau ini di antara dua langkah, siang dan malam. Seakan-akan engkau diantarkan oleh siang dan malam menuju akhirat. Siang dan malam menuntun kamu menuju akhirat. Siang, malam, siang, malam, siang, malam. Diantarkan engkau menuju akhirat. Kalau kereta positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif, kereta itu coba berjalan dengan cepatnya. Yang pakai sistem itu ya, sistem Sembrani. Maka positif negatifnya ini adalah siang dan malam. Siang, malam, siang, malam. Kau melewati, terus berjalan menuju akhirat. Masih kata Hasan al-Basri rahimahullah, hatta yusallimanik ilal akhirah. Sampai siang dan malam ini mengantarkan engkau sampai ke akhirat. Famin a'zama minka yabna Adam khatara. Kalau begitu siapa yang paling berbahaya keadaannya selain dirimu, wahai anak Adam? Wa qala al-mautu ma'qudun fi nawasikum. Beliau juga berkata bahwasanya kematian itu sudah terikat di ubun-ubun engkau, di ubun-ubun kalian. Wa dunya tutwa min waraikum, sedangkan dunia digulung di belakang kalian. Terbayang gambaran dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kematian sudah tercatat di ubun-ubun kita, sedangkan di belakang dunia digulung. Kamu lihat ke belakang, terus mendekat. Digulung artinya sudah hilang, hilang, hilang, hilang. Sedangkan yang di depan, akhirat. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa orang-orang bijak berkata, kaifa yafrah bid dunya. Bagaimana mungkin engkau merasa gembira dengan dunia? Man yaumuhu yahdimu syahrah, wa man syahruhu yahdimu sanah, wa man sanatuhu tahdimu umrah. Bagaimana mungkin engkau akan betah di dunia, gembira dengan dunia, padahal setiap hari-hari menghancurkan bulanmu, setiap bulan-bulan menghancurkan tahunmu, setiap tahun-tahun menghancurkan umurmu. Bagaimana mungkin bisa tenang seseorang? Setiap satu hari datang, pekanmu habis. Iya kan? Setiap datang pekan demi pekan, bulanmu habis. Setiap datang bulan demi bulan, tahunmu habis. Setiap datang tahun demi tahun, umurmu habis. Kaifa yafrah? Bagaimana mungkin ada orang yang terus merasa tenang bahwa dia adalah abda'i dunia, hidup di dunia, saya akan hidup di dunia, bersenang-senang di dunia sampai ini ucapan mereka yang tidak kenal akhirat. Ucapan mereka musyrikin dulu jahiliyah. Sesungguhnya kehidupan kami illa hayatuna dunya, namutu wa nahya. Enggak ada kehidupan kecuali dunia. Kita hidup, kita bersenang-senang, kemudian mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidaklah membinasakan kami kecuali dahr, kata mereka yang tidak kenal agama, enggak kenal Islam. Sedangkan kaum muslimin yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dia tahu bahwa kita sedang berjalan menuju akhirat. Sisa umur kita ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Entah berapa hari lagi, entah berapa bulan lagi, entah berapa tahun lagi, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum ajal mendekat. Apakah ada yang tahu berapa lama lagi kita hidup? Tidak ada. Yang sehat walafiat tiba-tiba wafat. Orang yang dalam keadaan sekuat-kuatnya, masya Allah, tiba-tiba meninggal. Kenapa dok? Kok tiba-tiba meninggal? Gagal jantung. Jantung. Kalau berhenti, ya mati. Ikhwan billah a'azakumullah, siapa yang bisa mengatur jantungnya sendiri? Ada? Kita bisa mengangkat tangan kita, menekuk tangan kita, kita memukul, bisa menggenggam, bisa memegang. Mata kita bisa melihat sana, bisa melihat sini. Telinga kita bisa mendengar yang ini, bisa mendengar yang itu. Begitu al-qalbu, begitu jantung kita ini, bukan kita yang menggerakkan. Silakan hentikan sebentar, jalankan lagi. Ya, itu bukan saya. Lah siapa? Ikhwanuddina azzakumullah. Berarti hati kita di tangan Allah, ubun-ubun kita di tangan Allah. Nawasina biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. Itu bukan hanya doa dan zikir yang diucapkan di lidah, harus diyakini dalam hati. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami di tanganmu ya Allah. Madin fiyya hukmuk, berlaku pada diriku hukum-hukummu, takdir-takdirmu. Wa adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu padaku adil, apapun itu, sakit, sehat, mati. Adlun fiyya qada'uk, artinya kita ini diatur oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, dihukumi oleh Allah. Nawasina biyadih, ubun-ubun kita di tangannya. Wal qulub, demikian pula qulub, baina asba'aini min asabi'ir rahman, yuqallibuhu kayfa yasha. Hati-hati kita di tangan Allah, di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kayfa yasha, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Bagaimana kemudian Allah hentikan? Saat itu dia mati. Sakit ataupun tidak sakit. Kecelakaan ataupun tidak kecelakaan. Qala, selanjutnya dikatakan, wa taquduhu wa kaifa yafrah man yaqudu umruhu ila ajalihi. Bagaimana mungkin akan tenteram, akan tenang seorang yang umurnya mengantarkan kepada ajalnya dan kehidupannya mengantarkan kepada kematiannya. Qala al-Fudail ibn Iyad, berkata Fudail ibn Iyad li rajulin, kepada seseorang, kamu umruk, berapa umurmu? Qala sittuna sana, 60 tahun. Qala fa anta muntu sinni sittina sana tasilu ila rabbik, berarti engkau mundu sittina sana tasiru ila rabbik, berarti engkau selama 60 tahun menuju kepada Rabbmu. Bisa jadi hampir sampai. Bisa jadi engkau hampir sampai. 60 tahun perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Qala, orang itu berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, tak akan kembali kepada Allah. Kata Fudail ibn Iyad, ata'rif tafsir hadhihi al-kalimah? Apakah kau tahu tafsir kalimat tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tafsirnya adalah, anna lillahi abdun wa ilaihi raji'un. Aku milik Allah sebagai hamba, dan aku akan kembali kepada Allah sebagai pemiliknya. Siapa yang tahu kalau dia milik Allah, siapa yang sadar kalau dia milik Allah dan akan kembali kepadanya, falya'lam annahu mauquf, maka hendaklah dia sadar bahwa dia akan menghadap Allah, akan berdiri di hadapan Allah. Wa man 'alima annahu mauquf, dan siapa yang sadar kalau dia akan berdiri di hadapan Allah, falya'lam annahu mas'ul, maka hendaklah sadar kalau dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan pertanyaan. Wa man 'alima annahu mas'ul, dan siapa yang tahu kalau dia akan ditanya, falyu'iddul jawab, hendaklah persiapkan jawaban. Ikhwanu bin na'azukumullah, seperti kisah tiga orang yang awwalu mayus'ar bihimun nar, awal pertama dibakar dalam neraka tiga orang. Yang satu alim, ditanya, bukankah aku telah memberikan padamu ilmu, apa yang kau lakukan dengan ilmu yang kau punya? Aku begini, aku begitu. Dalam riwayat qari, pembaca Al-Quran, bukankah bukankah aku beri nikmat kepadamu dan sekian banyak nikmat? Apa yang kamu lakukan dengan kenikmatan yang aku beri? Aku membaca Quran. Ternyata Allah katakan, kadzabta, engkau berdusta. Engkau mengajarkan ilmu hanya karena ingin dikatakan alim. Engkau membaca Quran hanya ingin dikatakan qari. Waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia. Fayushab, diseret ala wajhihi, wayulqa finnar, dan dilemparkan dalam neraka. Barakallahu fikum. Yang kelihatan dohirnya mujahid, dohirnya alim, dohirnya pembaca Quran, dan satu lagi orang yang kaya ditanya, bukankah aku berikan nikmat padamu begini dan begitu, apa yang kau lakukan dengan kenikmatan yang aku berikan padamu? Orang itu berkata, aku membangun masjid, aku memberikan sedekah, aku membantu musyara, aku bersedekah. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu hanya ingin dikatakan dermawan. Waqad qil, dan sudah dikatakan di dunia. Fa'umira fayushab ala wajhihi wa yulqa finnar. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka orang itu diseret dengan wajahnya di bawah dan dilemparkan ke dalam neraka. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada ucapan Fudail bin Iyad kepada orang tadi. Kalau engkau sadar, engkau akan bertemu dengannya. Dan engkau sadar, engkau akan berdiri di hadapannya. Kalau engkau sadar, engkau akan ditanya. فَلْيُعِدُّ لِسُّعَالِ جَوَابًا. Maka hendaklah persiapan untuk pertanyaan itu jawaban. Persiapkan jawaban. فَقَالَ لِرَجُلٍ فَمَنْ حِيلَهُ. Orang tadi sudah mulai putus asa. Famal hilah, kalau begitu aku harus bagaimana? Famal hilah, bagaimana jalan keluarnya? Kata Fudail bin Iyad, mudah. Yasirah. Iman yasarahullah. Ma hiya, apa itu yang mudah itu? Qalat tuhsin fima baqiya minal umur. Bersikap baiklah, berbuat baiklah di sisa umurmu. Maka niscaya Allah akan ampuni apa-apa yang telah lewat dari kesalahan-kesalahanmu. Wa in asata fima baqiya. Dan kalau engkau berbuat jelek di sisa umurmu, yang berarti akhirnya malah jelek, su'ul khatimah, ughitta bima madha wa bima baqi. Engkau akan dituntut dengan seluruhnya, yang lewat maupun yang terakhir. Semuanya akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya, kedzaliman-kedzalimannya, maksiat-maksiatnya seluruhnya. Tetapi kalau di sisa umur ini bersikap baik, yang ini terhapus. Tetapi kalau di sisa umurnya suuk, dia jelek, maka akan dituntut semua yang telah lalu juga akan dituntut. Wa fi hadza barakallahu fikum. Inilah yang dikatakan wa in amran qad sara wa idmra'an qad sara sittina hujjah ila manhalin min wardin laqaribu. Sesungguhnya orang yang sudah berjalan 60 musim, sesungguhnya orang yang sudah berjalan 60 musim, maka dia sebentar lagi akan sampai pada tujuan. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti umur ini barakallahu fikum terbatas dan selalu berkurang. Umur terbatas karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an tentang masalah ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal, tidak akan bisa ditunda sedikit pun, enggak akan bisa dimajukan. Berarti sudah terbatas. Sudah baku, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Bahkan para ulama menyatakan tentang doa bisa merubah silaturahmi, bisa membanyakan umur dan sebagainya, adalah apa yang sudah dicatat di lauhil mahfud bahwa dia akan silaturahmi, maka umurnya sekian. Dia akan berbuat begini dan begitu, akan berdoa seperti ini, maka Allah panjangkan umurnya. Takdir sana. Setelah itu sudah selesai. Tidak ada perubahan lagi. Barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hari demi hari, pekan demi pekan, mengurangi umur. Selanjutnya dalam hadis tadi, Ibnu Umar memberikan wasiat Idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Ini barakallahu fikum adalah dasar dari dalil tentang perintah qasrul amal. Perintah untuk jangan berpanjang angan-angan. Hendaklah engkau memiliki angan-angan yang pendek. Bihadza fussira ghairu wahidin minal ulama az-zuhud wad-dunya. Kata Ibnu Rajab, dan inilah tafsir dari zuhud. Apa namanya zuhud? Apa tafsir zuhud? Zuhud adalah engkau tahu bahwa engkau akan mati, engkau tahu akan menuju akhirat, engkau tahu umurmu berkurang, engkau tahu setiap malam dan siang mengantarkan kamu menuju kematian, maka dia berpikir kepada apa yang nanti lebih fokus daripada apa yang ada sekarang dari dunia. Itu zuhud. Al-Marwazi menceritakan bahwa dia pernah bertanya kepada Imam Ahmad Abu Abdullah rahimahullah, ayu syai'in zuhud fid dunya, yang namanya zuhud di dunia itu apa? Kata Marwazi, qala al-Imam Ahmad rahimahullah, qasrul amal, pendek angan-angan. Man idza asbaha qala la umsi. Zuhud itu adalah orang yang angan-angannya pendek. Setiap datang pagi hari, dia merasa belum tentu aku akan hidup sampai sore. Ketika sore datang, dia merasa belum tentu akan hidup sampai pagi. Itu zuhud. Bagaimana keadaan orang seperti ini? Pasti ibadahnya sangat khusyur. Karena dia merasa paling-paling siang ini saya mati. Atau sore saya mati. Ketika dia salat malam, saya merasa mungkin besok saya akan mati. Maka ada istilah dari para ulama, sallu salatul muwaddi', salatlah seperti salatnya perpisahan. Apa maknanya salatul muwaddi'? Salat orang yang merasa kalau dia akan mati. Orang ini salat, masya Allah, yang ini salat setelah vonis dari dokternya, kamu gak akan lama umurnya karena sudah kronis. Bapak, ya, berwasiat saja, tulis ya, untuk keluargamu, karena bapak kemungkinan umurnya biadillah tinggal sekian hari lagi. Kira-kira bagaimana ibadahnya? Ya. Maka sesungguhnya yang benar adalah kalau itu parah dan memang sangat berbahaya, perlu disampaikan. Bukan disembunyikan oleh keluarganya. Jangan bilang-bilang kalau dia sekian jam lagi mati. Salah. Sampaikan. Dokternya Umar bin Khattab ketika beliau tertikam, memberi susu keluar dari lukanya, memberi nabid keluar dari lukanya, maka kemudian dokternya berkata, wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, engkau tidak akan lama, engkau akan mati. Maka ada keunikan hari itu. Orang datang bertakziah dalam keadaan Amirul Mukminin masih hidup. Bertakziah datang. Bahasanya bahasa takziah. Sabarlah, wahai Amirul Mukminin. Mudah-mudahan engkau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau telah berbuat adil, engkau telah bersikap begini dan begitu. Datang lagi orang berkata, sabarlah, mudah-mudahan engkau mendapatkan husnul khatimah. Datang lagi. Takziah dalam keadaan dia masih hidup. Bagaimana kira-kira orang yang dalam keadaan seperti itu? Tentu salatnya akan khusyuk. Maka zuhud adalah orang yang merasa di pagi hari belum tentu aku hidupnya akan sampai sore. Setiap sore hari merasa belum tentu hidupku akan sampai pagi. Demikian jawaban Imam Ahmad rahimahullah. Juga pernah dikatakan oleh Sufyan juga kepada Imam Ahmad rahimahullah tentang zuhud. Dijawab hampir sama. Bi ayyi syai'in nasta'inu 'ala qasril amal. Kata Sufyan, bagaimana wahai Abu Abdullah supaya aku bisa memiliki angan-angan yang pendek, enggak terlalu panjang. Qala ma nadri innama huwa tawfiq. Aku tidak tahu. Itu adalah taufik. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkumpul tiga ulama, dikisahkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Berkumpul tiga ulama kemudian berbicara salah satunya tentang masalah amal. Angan-angan atau harapan. Apa amalmu? Apa harapanmu? Salah satu dari mereka menjawab, "Ma ata 'alayya syahrun illa dhanantu anni sa'amutu fih." Tidaklah datang satu bulan kecuali aku merasa mungkin bulan ini aku akan mati. Bagaimana aku bisa berharap apa-apa? Tidak ada yang aku harapkan kecuali husnul khatimah. Ikhwan bin Azzaqullah, lihat orang pertama, ulama yang pertama berkata, tidak datang satu bulan kecuali aku merasa bahwa di bulan inilah aku akan mati. Setiap datang bulan berikutnya, oh mungkin bulan berikutnya. Bulan ini dia selamat sampai habis bulan, oh mungkin bulan berikutnya saya akan mati. Kemudian yang kedua orang tadi, dua ulama yang bersamanya berkata, inna dzalika la amal. Itu amal yang paling bagus. Yani qasrul amal, amal yang paling pendek. Bagaimana dengan engkau? Apa amalmu? Pada orang yang kedua. Orang yang kedua menjawab, ma atat alayya jum'atun illa dhanantu anni sa'amutu fiha. Tidaklah datang satu jum'ah, satu pekan. Tidaklah datang satu pekan kecuali aku merasa akan mati di pekan itu. Qala faqala sahibahu, berkata dua sahabatnya, inna hadzal amal. Itu sungguh-sungguh angan-angan yang pendek. Faqala al-akhar, berkata pada yang ketiga, fama amaluk, apa amalanmu? Qala ma amal min nafsihi fi yadi ghairihi. Ma amalu man nafsuhu fi yadi ghairihi. Bagaimana mungkin akan memiliki amal orang yang dirinya ada di tangannya? Orang yang dirinya bukan di tangannya sendiri. Bagaimana mungkin punya harapan? Aku tidak tahu kapan pemiliknya akan mematikan. Kapan ubun-ubunku ditarik? Kapan aku dimatikan? Aku tidak tahu. Nafsi biadi ghairi, jiwaku bukan pada tanganku. Ini gambaran yang tadi, tangan kita bisa gerakkan, kaki kita bisa kita gerakkan, tapi jantung bukan urusan kita. Kita enggak bisa ngatur, lambatkan sedikit, cepatkan sedikit, atau hentikan sejenak. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana mungkin aku bisa punya angan-angan seseorang yang jiwanya bukan di tangannya sendiri? Ikhwan ibn a'azakumullah, Imam Al-Muzani rahimahullahu taala berkata, "In istata'a ahadukum an la yabita illa wa'aduhu 'inda ra'sihi maktub falyaf'al." Kata Al-Muzani rahimahullah, jika bisa salah seorang kalian setiap tidur wasiatnya ada di balik wisadahnya, wasiatnya sudah tertulis di bawah kepalanya, hendaklah lakukan. Siapa yang bisa dari kalian setiap tidur dalam keadaan wasiatnya sudah ada di bawah kepalanya, falyaf'al, hendaklah lakukan. Mengapa? Kata beliau, fa innahu la yadri la'allahu an yabita fi ahli dunya wa yusbih fi ahli al-akhirah. Karena dia tidak tahu, ketika tidur dia masih penduduk dunia, ketika bangun sudah menjadi penduduk akhirat. Bisa jadi dia tidur dalam keadaan masih penduduk dunia, tiba-tiba bangun dia sudah menjadi amwat, sudah menjadi ahli al-kubur. Maka wasiat sudah tertulis. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih nukilan dari beliau, Bakr al-Muzani rahimahullah, idza aradta an tanfa'aka salatuk faqul la'alli la usalli ghairaha. Kalau engkau ingin salatmu bagus, salatmu bermanfaat untukmu, maka hendaklah engkau katakan ketika akan salat, bisa jadi ini akhir salatku. Qul la'alli la usalli ghairaha. Barangkali aku tidak lagi salat setelah ini. Jadi barangkali ini salat terakhir. La'alli la usalli ba'daha. Bisa jadi aku tidak akan salat lagi setelah ini. Maka jadikan itu salat terakhir, jadikan salat itu salat perpisahan. Wa hadha ma'khudun, dan itu diambil dari riwayat yang menyatakan salli salata al-muwaddi'. Maka baguslah apa yang dikatakan oleh Abul Atahiyah dalam syairnya. Wa ma adri wa in amaltu umran la'alli hina usbihu lastu umsi. Alam tara anna kulla sabahi yawmin wa umruka fihi aqsar minhu amsi. Aku tidak tahu, walaupun aku berharap umur, tetapi bisa jadi ketika pagi aku tidak bisa sampai sore. Alam tara, tidakkah kau lihat bahwa setiap pagi umurmu berkurang satu hari dari yang kemarin? Bukankah setiap datang satu hari umurmu berkurang satu hari dari yang kemarin? Ikhwan ibn na'azakumullah, masih ada kelanjutan dari hadis tadi. Masya Allah, hadis yang jami' yang memiliki sekian banyak faedah. Yaitu ucapan berikutnya, wakhud min sahatika lisaqamik wa min hayatika limautik. Ambillah waktu hidupmu, waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan ambillah waktu hidupmu untuk waktu matimu. Ini ambil kesempatan ketika engkau sehat sebelum sakit. Ambillah kesempatan ketika engkau hidup sebelum mati. Yani iqtanimil a'mal salihah, kata Ibn Rajab rahimahullah, maknanya ambillah kesempatan untuk beramal saleh. Fis-sihah, ketika engkau sehat. Qabla an yahula bainaka wa bainaha as-saqam, sebelum engkau terhalang untuk bekerja karena sakit. Ambillah kesempatan untuk beramal, bekerja, beribadah, berjuang ketika engkau sehat. Ketika engkau sakit, engkau hanya bisa melihat teman-temanmu bekerja. Sedih. Dia ingin mengangkat batu, dia enggak mampu. Dia ingin membantu, dia enggak bisa. Ikhwanudina hazakumullah, khud sehatika qabla saqamik, ambillah waktu sehatmu sebelum engkau sakit. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dikatakan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang sering terlupakan pada manusia. As-sihhah wal farag. Kesehatan dan waktu kosong, waktu luang. Dua kenikmatan ini sering terlupakan. Ketika dia sehat, dia lupa untuk beribadah, beramal saleh, bekerja untuk Allah dan Rasulnya, berjuang, dia lupa. Sampai ketika sakit, dia merasa, bukankah aku dulu sehat? Semestinya aku dulu bisa berbuat ini, bisa berbuat itu. Demikian pula kesempatan. Ketika dia punya kesempatan, dia lupa dengan kenikmatan itu. Sampai ketika hilang kesempatan itu, dia berkata, ya laitani, duhai kiranya aku dulu mengerjakan ini. Ya laita syababu ya'udu yauman, duhai kiranya masa muda bisa kembali. Ya gak mungkin, abada. Itu khayal, itu amani. Laisal Islam bil amani, laisal iman bit tahalli wala bi amani. Iman itu bukan dengan angan-angan, ya laitani, duhai kiranya aku masih muda, duhai kiranya masa muda bisa kembali. Sekarang, sisa umur kita, kita isi dengan kebaikan, kebaikan, kebaikan, kebaikan. Wa innaka ya Abdullah, la tadri masmuka gadan. Sesungguhnya engkau, wahai Abdullah, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar, Engkau tidak tahu apa namamu besok. Engkau disebut apa besok. Dalam Sahih Bukhari dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas sihhatu wal farag. Wa fi Sahih al-Hakim, dan dalam Sahih Imam Hakim rahimahullah, an Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Rasulullah sallam berkata kepada seseorang menasehatinya, igtanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Qala, dikatakan, syababaka qabla haramik, masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda, masa yang masih sedang sehat-sehatnya, sedang kuat-kuatnya. Haram, penyakit yang tidak bisa disembuhkan adalah al-haram. Mata sudah mulai rabun, telinga sudah mulai kurang pendengarannya, tulang sudah mulai rentak. Banyak amalan yang gak bisa dikerjakan oleh seorang yang sudah tua, rentak. Maka ambillah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhatika qabla saqamik, dan ambillah masa sehatmu sebelum kau sakit. Wa ghinaka qabla faqrik, dan masa cukupmu sebelum datang masa fakirmu. Alhamdulillah, mumpung engkau memiliki, mumpung engkau punya. Jangan berkata nanti kalau punya sekian, jangan. Bisa jadi di masa berikutnya malah berkurang, bukan malah bertambah. Nanti kalau sudah sekian harta saya akan begini, saya akan sumbang, saya akan bantu, saya akan belikan, saya akan bangunkan. Nanti kalau sekarang kamu punya berapa, berikan untuk sedekah. Ikhwanuddin a'azakumullah, karena bisa jadi besok bukan bertambah, malah berkurang. Maka apa yang kamu punya sekarang itu adalah kecukupanmu. Karena kecukupan itu tidak ada ukurannya. Kecukupan itu enggak ada barometernya. Kecukupan itu seberapa? Apa ukurannya? Kalau sudah punya mobil, kalau sudah punya motor. Bukan itu makna kecukupan. Kalau dia masya Allah bisa hidup dengan baik, bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, sisanya berikan untuk sedekah. Apa yang dia punya dari kelebihannya, berikan. Mampu. Tidak harus 1 miliar, tidak harus 100 juta. Kalau engkau mampunya 1000 rupiah, berikan 1000 rupiah. Berarti mampu. Mampu. Nilainya orang yang punya 10 ribu menyumbangkan 5 ribu, itu lebih besar nilainya daripada orang yang punya 1 miliar memberikan cuma 1 juta. Taib, ini 1 juta loh, ini cuma 1000 rupiah. Kok yang 1000 lebih hebat? Iya, karena yang dia punya cuma 10, dia separuhnya dia keluarkan, 5000 dia sumbangkan. Tapi ini yang punya miliar, dia hanya berikan 1 juta saja. Ikhwan dan a'azakumullah, zakatnya saja lebih dari itu. Artinya yang wajibnya saja lebih dari itu. Al-Muslimin rahimani wa rahimukumullah. Disebutkan pula selanjutnya bahwa Rasulullah SAW menyatakan, badiru bil a'mali sittan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara, sebelum matahari terbit dari barat, sebelum munculnya asap, sebelum munculnya dabbah, dan sebelum kejadian yang menimpa kamu secara khusus atau menimpa manusia secara umum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga sahih diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Badiru bil a'mali sittan, berarti yang namanya kesempatan kadang-kadang hilang karena sebab yang ada pada diri kita. Kadang-kadang kesempatan itu hilang karena kejadian yang terjadi pada dunia ini. Artinya barakallahu fikum, kadang-kadang kitanya yang berkurang tenaganya, berkurang umurnya, semakin tua semakin renta, semakin lemah dan seterusnya, atau yang tadinya kaya semakin miskin, semakin berkurang hartanya, Itu pada pribadinya. Tetapi bisa jadi kalau kau tunda, bagaimana kalau ternyata lusa matahari terbit dari barat? Dan itu diriwayatkan wallahu ta'ala alam, di dalam riwayat-riwayat tentang akhir zaman masih ada kehidupan, tapi tidak diterima. Semua orang yang bertaubat, orang yang jerit-jerit menangis meminta diampuni, tidak diterima saat itu. Berarti masih ada kehidupan. Maka bingung semua, kok matahari terbit dari sana, kok begini, kok begitu. Ada kehidupan, tapi tidak diterima amalan. Amalan apapun tidak dinilai. Ikhwan ibn a'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula kalau terjadi begini dan begitu pada alam semesta ini, kita tidak tahu banyak musibah-musibah yang tiba-tiba terjadi, banyak bencana-bencana yang Allah takdirkan tiba-tiba terjadi. Engkau masih kuat, masih sehat, bisa berbuat, tetapi karena menunda, nanti sore saja, begitu sore, nanti besok saja, setelah besok, nanti lusa saja. Ini namanya taswif syaitan. Taswif syaitan adalah bisikan untuk menunda-nunda dari syaitan. Ikhwan ibn a'azakumullah, intabihu min sini wa sawfa. Hati-hatilah kalian dari sin dan sawfa. Nanti akan saya kerjakan, nanti saya akan kerjakan, nanti. Sekarang umurmu, umur kita belum tentu sampai sore, apalagi sampai besok. Umur kita belum tentu akan bisa seminggu lagi atau sebulan lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Nawasina biyadih. Jiwa-jiwa kita ini, ubun-ubun kita ini, tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kemudian kita tunda-tunda, tiba-tiba desanya, na'udzubillah la samahallah, tenggelam dalam bumi. Pulang dia dari kerjaannya, melihat keluarganya, familinya, kerabatnya, tetangganya sudah hilang, tenggelam dalam bumi. Bukankah itu terjadi? Bagaimana kalau engkau yang ada di dalamnya? Ikhwan fillah, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, badiru bil a'mali sittan. Bersegeralah beramal. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memerintahkan dengan perintah-perintah segera. Sabiqu ila maghfirati min rabbikum arduha as-samawati wal ard. Sabiqu, apa makna sabiqu? Musabaqah, berlomba-lomba, bersegera. Ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Hendaklah engkau bersegera mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Itu ada beberapa ayat, ada dua ayat kalau tidak salah, hampir semana atau hampir selafat bahkan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dengan kebaikan. Berlomba-lomba itu tidak berlambat-lambat, berlomba-lomba adalah bersegera. Badiru bil amal. Demikian pula Allah mengatakan tentang surga yang begini, yang begini, yang begini, kemudian Allah akhiri dengan kalimat wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah untuk ini mereka bersaing. Hendaklah untuk ini mereka berlomba-lomba, bersegera. Perintahnya selalu bersegera, bersegera, bersegera, bersegera. Demikian pula diriwayatkan badiru bil a'mali sab'an. Walaupun riwayat yang disebutkan ada kelemahan, tapi maknanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Hampir sama dengan yang sebelumnya. Yani secara makna terkandung dalam hadis-hadis yang sahih. Badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah beramal sebelum datang yang tujuh. Hal tantadiruna illa faqrin munsin? Apakah engkau menunggu kefakiran yang melupakanmu? Au ghinan mutghin, atau kekayaan yang membuat kau lupa? Au maradin mufsidin, atau sakit yang membuat rusak? Au haramin muhnidin, atau ketuaan yang mendudukkan engkau, yang melemahkan engkau? Au mautin mujhizin, atau kematian yang membuat engkau tidak bisa berbuat apapun? Awid dajjal, atau menunggu keluarnya dajjal? Fasharru ghaibin yuntadhar, dajjal adalah sejelek-jelek ghaib yang ditunggu. Awis sa'ah, atau nunggu hari kiamat? Wassa'atu adha wa amar, neraka lebih-lebih lagi, lebih mengerikan, lebih pahit dan lebih dahsyat. Ikhwan fillah, na'azallahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sahih Muslim menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Bersegeralah untuk beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kalau kita menunda-nunda, khawatir yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya kuat jadi lemah, yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya muda jadi tua, yang tadinya... Itu semua sudah dibahas. Dibahas pula, kalau engkau menunda-nunda amalan, bisa jadi akan terjadi musibah ini, akan terjadi bencana itu, akan terjadi demikian-demikian di dunianya. Atau bisa jadi akan terjadi tanda-tanda hari kiamat yang sebagiannya sudah terjadi dan akan datang alamat kubra, tanda-tanda besar, yaitu matahari terbit dari barat atau sebelumnya keluarnya dajjal dan seterusnya. Ini masih ada yang ketiga, bukan ini. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah yang engkau tidak tahu. Fitnah apa itu? Tiba-tiba datang fitnah gelap gulita. Engkau bingung mau beramal ke kanan atau ke kiri. Engkau bingung mengerjakan sunnah yang mana yang benar. Karena fitnah membuat orang bingung. Fitnah membuat orang dalam keadaan gelap. Tidak bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Sudah terlambat berarti. Datang fitnah, semakin susah untuk beramal saleh. Semakin susah. Kata Nabi, badir bil amal fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Hendaklah engkau bersegera, hendaklah kalian bersegera untuk beramal saleh sebelum datangnya potongan-potongan malam yang gelap dari fitnah. Sebelum datangnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terkandung pula di dalam Al-Quran. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Nanti ketika datang tanda-tanda dari Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat, tidak bermanfaat lagi bagi jiwa manapun imannya. Tidak bermanfaat lagi iman siapapun yang belum melakukan kebaikan pada imannya. Yang belum beramal dengan amalan-amalan yang saleh. Ikhwan ibn na'azakullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Diriwayatkan dari Nabi Musa radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha basata yadahu fil lail. Sesungguhnya Allah membuka tangannya di malam hari, liyatuba musiun nahar, agar mereka yang berbuat jelek di siang hari bertaubat. Allah buka kesempatan taubat di malam hari untuk para pendosa di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan membuka tangannya di waktu siang. Liyatuba musiul lail, agar bertaubat orang yang berdosa di malam hari. Hatta tatlu' asy-syams min maghribiha, sampai terbitnya matahari dari barat. Ini batasannya, sampai terbit matahari dari barat. Setelah itu enggak bisa taubat. Ditutup pintu taubat. Maka badiru bil amal wa minal a'mali taubah. Di antara amalan itu adalah taubat. Segeralah bertaubat karena Allah memberikan kesempatan untuk menerima taubatnya hamba di siang hari dan di malam hari. Ikhwan fillah, na'azakullahu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menyesal yaumul qiyamah. Jangan sampai kita berkata seperti yang Allah gambarkan di dalam ayatnya, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab thumma la tunsarun. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah, menyerahlah kepadanya sebelum datangnya kepada kalian azab, dan kalian tidak akan ditolong. Ittabi'u ahsana ma unzila ilaikum. Ikutilah apa yang paling baik yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datangnya adab kepada kalian dengan tiba-tiba dalam keadaan kalian tidak merasa. In taqulu nafsun ya hasrata ala ma farradtum fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan sampai engkau berkata nanti dalam penyesalannya, ya hasrata, duhai kiranya aku tidak melalaikan hak-hak Allah, wa in kuntu laminas sakhirin, dulu aku malah bermain-main dan memperolok-olokkan. Aw an taqul aw taqul law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau jangan sampai kau berkata, kalau saja aku diberi hidayah oleh Allah, niscaya aku akan menjadi orang yang bertakwa. Atau jangan sampai kau berkata, hina taral adab, aw taqul hina taral adab, law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Coba kalau bisa diulangi lagi, aku akan menjadi orang-orang yang baik. Terlambat semuanya. Ini gambaran-gambaran penyesalan ketika mereka sudah terancam dengan ancaman azab, sudah melihat azab, sudah menghadap Allah yaumul qiyamah. Antaqula hina taral azab, engkau berkata ketika engkau melihat azab, law annali karratan fa akuna minal muhsinin, kalau saja aku bisa mengulangi kehidupan di dunia, niscaya aku akan bersikap baik, akan berbuat ihsan. Itu penyesalan. Demikian pula dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadukumul maut qala rabbirji'un, hingga ketika datang kematian kepada mereka, mereka berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'mala salihan, agar aku bisa beramal saleh, fima taraf, dari apa-apa yang aku tinggalkan. Apa Allah jawab? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, kata Allah, tidak sekali-kali itu kalimat yang mereka ucapkan, dan di belakang mereka ada barzakh, ada hijab, ila yaumi yub'atsun. Ini penyesalan-penyesalan yang tidak berguna. Penyesalan-penyesalan di dunia, penyesalan di dunia itu adalah taufik agar dia segera bertaubat. Tetapi penyesalan di akhirat percuma. Nanti besok, nanti lusa, tiba-tiba mati. Ketika mati berkata kepada Allah, rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Atau law anna li karratan, kalau saja bisa diulang. Tidak bisa diulang dan enggak akan bisa hidup lagi. Kalla, Allah katakan tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada ayat lain. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahdakumul maut. Berinfaklah, bersedekahlah dengan apa yang Allah rizkikan pada kalian sebelum datang kepada kalian kematian. Fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Jangan sampai ketika datang kematian dia berkata, wahai Rabbku, coba tundalah kematianku sebentar saja. Fa'asaddaqu wa aku minas salihin. Aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Apakah bisa ditunda kematian? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka Allah katakan, sekarang bersegeralah beramal, hendaklah kalian bersedekah, hendaklah kalian membantu kaum muslimin, membantu dakwah tauhid, membantu dakwah sunnah, bersegeralah sebelum datang kematian, kemudian menyesal dengan penyesalan-penyesalan yang seperti ini. Rabbi laula akhartani, wahai Rabbku, kalau saja bisa ditunda kematianku. Tidak bisa. Allah sudah jawab, tidak bisa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah enggak akan menunda kematian seseorang kalau sudah datang ajalnya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu penyesalan-penyesalan yang sudah Allah kisahkan dalam Al-Quran. Iqtanim fil faraghi fadlu ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghtatan kam sahihin mata min ghairi suqmin dahabat nafsuhu sahihatu faltatan. Dikatakan dalam sebuah syair, ambillah kesempatan keutamaan rukuk, maksudnya salat, ambillah kesempatan engkau masih bisa rukuk. Fa'asa an yakuna mautuka baghtah, bisa jadi kematianmu akan tiba-tiba. Kam sahihin mata min ghairi suqmin, betapa banyak orang mati tanpa penyakit, tanpa sakit. Dahabat nafsuhu sahiha, hilang jiwanya yang sehat tadi, faltatan, dengan tiba-tiba. Atau seperti ucapan Muhammad al-Warraq, mada amsukal madi syahidan mu'addila, wa'aqabahu yawmun alaika jadidu. Sudah lewat hari kemarinmu sebagai saksi atas apa yang kamu perbuat kemarin. Hari kemarin sudah lewat sebagai saksi apa yang kamu lakukan kemarin. Saksi yang adil, yang tidak pernah berdusta. Diikuti pada hari ini, hari yang baru. Fa'in kunta bil amsi ikhtarafta isa'atan, kalau engkau melakukan kejelekan di hari kemarin, fathanna bi ihsani wa anta hamidu, maka ikuti hari ini dengan kebaikan, maka engkau akan jadi baik, akan terpuji. Fayaumuka in a'tabtahu ada naf'uhu, hari-hari itu kalau engkau jadikan sebagai kesempatan, maka akan bermanfaat. Alaika wa madil amsi laisa ya'udu, adapun kemarin gak mungkin bisa kembali. Wala turji fi'lal khairi yauman ila ghadin, jangan berharap harimu akan sampai esok. La'alla ghadan ya'ti wa anta faqidu, bisa jadi besok akan datang sedangkan kamu sudah tidak ada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan sebagai motivasi agar kita berlomba-lomba beramal saleh dengan apa yang kita bisa, dengan tenaga kita, dengan harta kita, dengan apapun yang kita bisa. Semoga Allah SWT memberikan taufik. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.